نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر الإخوان والأخوات أكرمني وأكرمكم الله عز وجل. Alhamdulillah, di malam ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah untuk kita melanjutkan kajian kita membahas kitab Tauhid karya Syekh Al-Mujaddid Muhammad ابن عبد الوهاب بن سليمان النجدي التميمي رحمه الله رحمة واسعة. Pada pertemuan sebelumnya kita telah masuk pada bab yang ke-24, bab tentang sihir. Bab tentang sihir. Baik, sebelum kita lanjut, seperti biasanya, ikhwanana hafizakumullah yang menghafal matannya, falyatafaddal. Ya, qira. Yang belum pernah, siapa yang belum? Ya, qira. Ha? Qaulullahi ta'ala. Dari mana? Dari pertama. Bila dulu, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dulu. Qala syekh. Saya siapa? Muhammad bin Muhammad. Kitab Tauhid. Qala syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kitab Tauhid. Amin. Qala syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kitab Tauhid. Wa qawlullahi ta'ala. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ وَقَوْلُهُ تَعَالَى فَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَقَوْلُهُ تَعَالَى Antum baru juga baru memahafal, tapi bagi dua ya. Iya. Allah tushriku. Allah tushriku bihi syai'an. Walakum asmud radiyallahu anhu an arada an dura ila an yandura ila wasiyati Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi 'alaiha khatamahu falyaqra الذي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا الآية إلى قوله تعالى هذا وأن هذا وأن هذا وأن هذا براجع كثير فاتبعوا. طيب سلام أنتم لنجد عن معاذ بارك الله فيك. Allah wa rasuluhu a'lam. حق الله على العباد وحق العباد أن لا يعذب لا يعذب ولا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر أفلا أبشر أفلا أبشر الناس قل لا تبشرهم لا تبشرهم ويتقوا أحسنت بارك الله ما شاء الله حبيب بسم الله الرحمن الرحيم قال مالك رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الآية وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية وقوله قل تعالى وما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآية قال يا مسلم أيها الله عليكم من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قول الله تعالى قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله تعالى وأن هذا صراط مستقيما الآية. طيب أنتم محافظ yang dari awal, siapa yang mau dari awal, siapa mau dari awal lanjutkan An Mu'adz bin Jabal, ada yang mau yang dari awal? Tidak ada, baik lanjut. كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على جمال فقال لي يا مؤد أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم فقال صلى الله عليه وسلم فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يؤذب من لا يشركوا به شيئا فقال يا رسول الله أفلا أبدل الناس قال لا تبدلوا بل أبدلوا أخرجوا طيب اقرأ. يا قال لم يكن به وجه الله تعالى يا الله بك رجلا واحدا خير لك من حسن معك. طيب pekan berikutnya yang lanjutan ya, yang grupnya Baitullah, kemudian siapa? Abdul Fadal, Abu Aisyah. Pekan berikutnya. Baik. Ikhwana fi din, azzakumullah, nuwasil, kita lanjutkan. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita telah terangkan apa makna sihir secara lughah dan secara istilah. Baik, apa makna sihir secara bahasa? Segala sesuatu yang sebabnya samar-samar, ya tidak kelihatan sebabnya. Baik, itu secara bahasa. Baik, dan bisa juga bermakna memalingkan sesuatu dari hakikatnya kepada selainnya. Iya. Baik, secara istilah, apa istilah sihir itu apa? Menurut istilah azaim, jimat-jimat, warqa, mantra-mantra, wa'uqad, simbul apa? Buhul-buhul atau simpul-simpul yang memberi pengaruh pada hati dan badan sehingga dia bisa membuat orang sakit, bisa membunuh, bisa memisah antara suami dan istri. Ini sihir. Baik, ini sudah kita terangkan dulu ya. Baik. Kemudian sihir itu ya hakiki ya, dia betul-betul ada dan ternyata dia bisa memisah suami istri, bisa membunuh. Ya, jadi bukan sekedar ilusi, bukan sekedar khayalan, tapi dia ada hakikatnya. Naam, dan ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, meyakini bahwa sihir itu yang betul-betul nyata, bisa membunuh, bisa memisah, naam, dan bisa membuat orang sakit dan seterusnya. Ya. Baik. Adapun Mu'tazilah, Ahlul Bidah dari kalangan Mu'tazilah, mereka mengingkari sihir itu ada hakikatnya. Tapi mereka hanya mengakui sihir itu satu jenis saja, yaitu sihir berbentuk ilusi, ya khayalan. Yang dikhayalkan matanya manusia seperti ini. Baik. Adapun apakah sihir itu bisa membunuh, bisa memisah, bisa membuat orang sakit? Orang-orang Mu'tazilah mengingkari, tidak mengimaninya. Baik. Dan juga ada sebagian ulama yang mengikuti pemahaman Mu'tazilah. Sebagian ulama juga mengikuti pemahaman Mu'tazilah. Seperti Abu Ishaq Al-Istirabadi dari sahabat Imam Syafi'i, sahabatnya Imam Syafi'i. Ya, termasuk diantaranya adalah Taib Al-Imam Abu Bakar Al-Jassas. Abu Bakar Al-Jassas, nah ini termasuk ulama-ulama Ahlus Sunnah. Ya, namun terpengaruh, ya ikut dengan pemahaman Mu'tazilah dari sisi ini ya. Taib. Namun yang benarnya sihir itu hakiki ya. Ya, oleh karena itu para ulama mengatakan sihir itu ada dua macam. Ada sihir yang hakiki, ada sihir yang takhili. Ya, ini sudah kita terangkan semua. Baik. Kemudian di bab ini al-muallif menyebutkan hukum sihir dan pelakunya. Pada bab ini akan beliau terangkan hukum sihir apa dan hukum bagi pelakunya. Di bab ini. Pada bab berikutnya akan beliau terangkan jenis-jenis sihir. Baik. Ikhwana fi din, azzakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan hukum sihir. Hukum sihir ya berdasarkan ayat yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab pada bab ini. Apa hukumnya? Hukum sihir. Ya, haram, jelas haram. Tapi haram itu ada haram syirik, ada haram tidak syirik. Ya kan? Nah, yang kita maksud apakah sihir itu syirik, kafir atau tidak? Hah? Baik. Dari ayat yang disebutkan oleh Syekh, ayat yang disebutkan oleh Syekh pada bab ini, kita bisa menyimpulkan bahwa sihir itu kafir, sihir itu kufur, dan sihir itu syirik. Ya, pada ayat yang telah kita sebutkan pada bab ini. Baik. Nah, di mana dipetik kafirnya mereka? Dari mana ayatnya kok disimpulkan kafir? Ya, sebab dalam ayat disebutkan, ya, walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan sungguh mereka, siapa yang dimaksud mereka? Hah? Siapa yang dimaksud mereka? Walaqad alimu, sungguh mereka telah mengetahui, telah meyakini Yahudi. Ya, laman ishtarah, apa yang mereka tahu, apa yang mereka yakini, bahwa siapa saja yang membeli di sini maknanya mempelajari, siapa saja yang mempelajari sihir itu, maka di akhirat dia tidak punya bagian sedikit pun. Ya, di ayat ini dikatakan siapa yang mempelajari ilmu sihir, maka di akhirat dia tidak punya bagian sedikit pun dari surga. Nah, ya seperti ini, ya ini dipahami dia berarti sudah bukan muslim, sebab dia tidak mendapatkan sedikit pun bagian dari surga. Maka yang seperti ini tiada lain kecuali orang kafir. Ini ayatnya. Baik. Dan di pada ayat ini banyak sekali indikasi yang menunjukkan kafirnya, ya. Bukan hanya ini. Ya, sebagaimana sudah kita terangkan, ya, dalam pada pertemuan sebelumnya, seperti ayat sebelumnya, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Di sini juga bisa dipetik kafirnya mereka. Apa kata Allah? Ya, bukan Sulaiman yang kafir, tapi syaitan itulah yang kafir. Kenapa mereka kafir? Sebab mereka mengajarkan manusia sihir. Jelas? Ya. Kenapa mereka dikatakan kafir? Kenapa syaitan menjadi kafir? Sebab dia mengajarkan kepada manusia ilmu sihir. Maka siapa yang mengajari orang ilmu sihir, maka pengajar itu juga kafir. Ya. Baik. Ini juga ayatnya. Baik, kemudian ada juga pada ayat yang sama Allah menyebutkan wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur. Ya. Dan tidaklah keduanya, ya, taib, mengajarkan kepada manusia kecuali keduanya mengatakan. Sebelum mereka mengajarkan, mereka berkata kepada orang-orang yang datang ingin belajar ilmu sihir, jangan kalian kafir. Jadi mereka sudah berpesan kepada orang-orang yang datang kepada keduanya yang ingin belajar ilmu sihir, jangan kamu kafir dengan belajar ilmu sihir. Jadi yang mengajar dan belajar dua-duanya kafir. Yang mengajar ilmu sihir kafir, yang belajar ilmu sihir juga kafir. Ya, jelas sekali ayatnya. Ya, sehingga taib, apapun yang berkaitan dengan sihir, ya, siapapun yang bersentuhan dengan sihir, maka dia telah kafir. Jelas? Taib. Nah. Ya, kemudian kata beliau, kita lanjut. Wa qawluhu ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yu'minuna bil jibti wat tagut, dan mereka beriman dengan al-jibti dan at-tagut. Mereka-mereka kata Allah beriman kepada al-jib dan at-tagut. Siapa yang dimaksud mereka di sini? Sudah lewat pada bab sebelumnya. Mereka yang dimaksud di sini siapa? Yahudi kan? Yahudi. Ya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang Yahudi itu beriman, percaya, membenarkan al-jibt dan tagut. Ya. Apa yang dimaksud al-jibt? Qala Umar. Qala Umar. Coba lihat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kitabnya. Ya. Beliau tidak ada penafsiran beliau. Ketika menyebutkan apa itu jibt, beliau langsung sebutkan qala Umar. Umar berkata, al-jibtu, jibt itu adalah as-sihru, sihir. Wat-tagut, dan tagut itu adalah syaitan. Ini penafsiran Umar. Apa al-jibt menurut Umar? Sihir. Apa tagut menurut Umar? Syaitan. Ya. Sehingga makna ayat, mereka orang-orang Yahudi, ya, mereka beriman, percaya dan membenarkan tukang sihir dan syaitan. Ini Yahudi. Ya. Baik. Ikhwan fil din azzaqullah. Sudah kita lewati ayat ini ya pada bab sebelumnya. Iya. Ayat sebelumnya alam tara ilal ladina utu nasiba minal kitab, tidakkah engkau melihat, memperhatikan, ya, kepada orang-orang yang telah diberikan bagian dari Alkitab, Yahudi. Sudah mereka diberikan kitab oleh Allah, mereka tahu kebenaran Muhammad, mereka tahu apa yang ada dalam kitab mereka, tapi ternyata apa? Mereka tinggalkan kitabnya dan lebih percaya kepada jin dan tagut. Ini Yahudi. Mereka diberikan Alkitab oleh Allah, di dalamnya ilmu kebenaran, tapi ternyata apa? Yukminuna, mereka meninggalkan kitabnya, tidak mengimani kitabnya, tidak membenarkan kitabnya, tapi justru membenarkan tukang sihir dan syaitan-syaitan. Membenarkan al-jibt, tukang sihir, dan at-tagut, syaitan. Dan ini kebiasaan Yahudi. Dan Yahudi dikenal punya kebiasaan, ya, punya kebiasaan mereka bergelut dalam sihir. Itu Yahudi. Makanya siapa yang menyihir Nabi? Yahudi. Labid ibn al-A'sam. Labid ibn al-A'sam. Dan mereka memang punya kesenangan dengan ilmu sihir Yahudi. Ya. Bahkan mereka membuat kedustaan. Mereka membuat kedustaan diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Taib. Mereka mengklaim bahwa Sulaiman itu mengajarkan mereka sihir. Sulaiman yang mengajarkan mereka sihir. Ya. Ini klaimnya orang-orang Yahudi. Taib. Nabi Sulaiman yang mengajarkan mereka sihir sehingga akhirnya mereka mumarasah, bergelut dengan ilmu sihir. Nah, ikhwan fil din, a'azzakumullah. Baik. Nah, perhatikan ikhwan fil din, ayat ini menjelaskan bahwa sihir itu di antara kebiasaan Yahudi. Itu amalan-amalan Yahudi yang digeluti oleh mereka, ilmu-ilmu sihir. Ya. Maka siapa yang mempelajari ilmu sihir, maka dia mirip dengan Yahudi, ikut metode dan jalannya Yahudi. Sebab ini kebiasaan mereka. Yu'minuna bil jibti wa tagut. Ya. Baik. Dan siapa yang mempelajari ilmu sihir, bergelut dengan sihir, maka mereka akan kelalaian. Jadi sampai mereka kafir, mereka terkena laknat di dunia, apalagi di akhirat. Mereka akan kena laknat dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, sebab dalam lanjutan ayat yu'minuna bil jibti wat tagut, ya, disebutkan ulaikal ladzina la'anahumullah. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Kata para ulama, sebab mereka dilaknat oleh Allah karena mereka bergelut dengan sihir dan membenarkan sihir. Ya, maka ikhwana fillah azzakumullah, bahaya syirik sihir itu. Baik. Kemudian waqala Jabir, dan berkata Jabir. Siapa Jabir? Sahabat Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah. Ya, Ibnu al-Haram radhiyallahu taala anhuma, Jabir sahabat, ayahnya juga sahabat. Ya. Baik. Kemudian terkenal Jabir, ya, sering kita dapatkan nama sahabat ini sebab memang beliau termasuk sahabat yang meriwayatkan banyak hadis. Ya, Jabir bin Abdullah dari 7 sahabat, beliau masuk dari 7 sahabat itu. Ya, yang banyak meriwayatkan hadis di atas 1000 hadis. Baik. Berkata Jabir, "At-tawagitu." Tagut-tagut itu yang disebutkan dalam ayat, ya, yang diimani oleh Yahudi. Kata Jabir menafsirkan ayat tagut-tagut itu, kata Jabir, adalah kuhan. Tagut-tagut itu adalah kuhan. Apa kuhan? Para dukun. Jadi tagut masuk juga dukun-dukun. Ya. Kuhanun, para dukun-dukun. Kana yanzilu alaihim asyaitan, yang mana syaitan itu turun kepada mereka. Ya, syaitan-syaitan itu turun kepada para dukun. Ya, dukun itu mendapatkan berita dari mana? Dari syaitan. Syaitanlah yang menyampaikan berita dari langit. Oh, begini yang terjadi, begini yang begini, begini seterusnya. Nanti akan ada pembahasan khusus tentang dukun. Ya, fi kulli hayyin wahidun, di mana setiap hayy, setiap kabilah dari kabilah-kabilah Arab itu punya satu tukang dukun, punya dukun. Ini kata Jabir. Ya, jadi perhatikan ikhwan fil din, azzaqullah, Jabir bin Abdullah menafsirkan tagut itu adalah dukun. Tagut itu adalah dukun. Ya. Baik. Sementara Umar bin Khattab menafsirkan tagut itu ada syaitan. Apakah bertentangan? Tidak. Tidak bertentangan tafsirnya di sini, ya. Ya. Sebab di sini, ya, kedua sahabat ini menafsirkan ayat dengan menyebutkan misal. Menyebutkan afrad, menyebutkan contoh-contoh dari tagut itu ini. Ya, jadi tidak bertentangan, ya. Jadi tagut itu banyak. Di antara tagut itu adalah syaitan. Di antara tagut itu adalah dukun. Di antara tagut itu adalah iblis. Ya, jadi tidak bertentangan di sini sebab sahabat ini menyebutkan personnya, menyebutkan afradnya tagut itu. Paham ini? Ya, sebab tagut itu memang banyak, ya. Ya, ada dengkotnya 5, kan begitu, yang dipelajari dalam kitab usul salasah. Bosnya 5 tagut itu. Apa itu? Iblis la'anahullah. Yang kedua? Hah? Apa yang kedua? Kitab usul salasah. Hah? Warusuhum khamsa, kata Ibnu Qayyim. Ya, dalam kotnya 5 tagut itu. Bukan hanya 5 ini tapi banyak, tapi bosnya dalam kot tagut itu 5 ini. Iblis la'anahullah. Kemudian wa man ubida wa huwa radin, siapa yang disembah, dikultuskan, kemudian dia senang, ridha, tagut dia. Ya, kalau ada orang suka dikultuskan, Bahkan dia mengajak orang, ayo anu saya. Tolong dia. Terus apa lagi? Hah? Apa lagi? Ya. Kemudian wa man hakama bi ghairi ma anzalallah, yang berhukum bukan hukum Allah. Tolong. Pemerintah perut. Yang berhukum bukan dengan hukum Allah. Togut dia. Ya, tapi tidak langsung dihukumi. Ya, dilihat dari ciannya. Ya, tergantung kalau dia lebih meyakini lebih bagus, ya itu togut. Tapi kalau dia meyakini lebih bagus Al-Quran daripada hukum undang-undang, bukan togut dia. Ya, tapi ada rinciannya. Tapi, khawana bintin azzaqumullah. Jadi di sini Jabir bin Abdullah menafsirkan tagut itu sebagai adalah dukun-dukun. Ya. Artinya taib, dukun itu termasuk tagut. Dukun itu termasuk tagut. Nah, ini Yahudi apa yang ya, kebiasaan mereka? Kebiasaan mereka mempercayai, meyakini, naam dan beriman kepada tukang sihir dan para dukun, para syaitan dan seterusnya. Baik. Nah, berikutnya ikhwan fillah, jadi ayat ini, kesimpulan ayat ini juga menjelaskan bagaimana hakikat daripada sihir itu. Ya, jadi sihir itu termasuk kebiasaan Yahudi. Dan siapa yang terlibat bergelut dalam ilmu sihir, maka dia telah meniru jalannya Yahudi dan dia akan mendapatkan laknat dari Allah tabaraka wa taala. Baik. Nah, selanjutnya beliau bawakan hadis-hadis azanul. Allahumma إخوانا في الدين والأخوات في الله بارك الله فيك. Selanjutnya kata penulis, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Ya, ini hadis juga menjelaskan bagaimana hakikat sihir, bahaya sihir itu. Kata Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ijtanibu sab'al mubiqan. Kata Nabi, ijtanibu, jauhi, as-sab'a, tujuh dosa, al-mubiqan, yang membinasakan. Ini menunjukkan bahaya ini dosa. Sebab Nabi mensifati dosa ini mubiqan, membinasakan pelakunya di dunia dan di akhirat. Dan peringatan Nabi kepada umat Islam terhadap dosa ini luar biasa. Peringatannya luar biasa. Kenapa? Sebab Nabi menggunakan kalimat ijtanibu. Ya, tahdir, peringatannya Nabi keras dalam hadis ini. Kenapa demikian? Sebab Nabi menggunakan kalimat ijtanibu. Tidak mengatakan utruku atau la taf'alu. Jelas? Iya. Ya, jadi Nabi tidak mengatakan jangan lakukan ini tujuh. Jangan kerjakan. Ya, tapi Nabi katakan jauhi ijtanibu. Beda ya? Iya. Kalau jangan kerjakan, ya bisa jadi orang tidak melakukan tapi masih dekat-dekat situ. Masih berada berputar di sekitar situ, masih berkawan, masih berteman dengan tukang sihir. Dia tidak lakukan, tapi masih berteman, bergaul. Walaupun dia tidak belajar, tapi masih bergaul. Ya, makanya apa sabda Nabi, ijtanibu, jauhi. Jauhi perbuatan itu, jangan dekat-dekat. Jelas ya? Baik, ini makna yang disebutkan oleh para ulama. Syekh Shalal Fauzan menyebutkan makna lain. Kata Syekh Shalal Fauzan, ijtanibu ablaq min la taf'alu. Kata beliau, kalimat ijtanibu yang digunakan oleh Nabi dalam hadis itu lebih ablaq, lebih tinggi maknanya, lebih dalam maknanya daripada kalimat jangan lakukan. Ya. Kenapa? Sebab kalimat ijtanibu maknanya adalah meninggalkan perbuatan itu dan meninggalkan sebab-sebab yang bisa mengantar kepada perbuatan itu. Jelas? Jadi kalau ijtanibu artinya apa? Menurut Syekh Ibnu Utsaimin ada Syekh Shalal Fauzan, ijtanibu artinya jangan lakukan perbuatan dosa ini yang tujuh ini, dan jangan melakukan sebab-sebab yang bisa mengantar kepada tujuh dosa ini. Jadi ini lebih kuat, lebih tinggi kalimat ini. Sebab apa? Bukan hanya perbuatan dosanya yang dilarang, tapi juga semua sarananya, semua wasilahnya. Jelas? Baik. Paham di sini? Iya. Jadi perhatikan, kalimat yang digunakan oleh Rasulullah adalah ijtanibu. Apa artinya ijtanibu? Tinggalkan ini tujuh dosa, sebab ini membinasakan, bahaya, dan tinggalkan juga semua sarananya. Jangan lakukan sarana-sarananya. Walaupun belum dosa itu, tapi dia sarana yang bisa mengantar kepada dosa itu, tinggalkan juga. Ini makna ijtanibu. Ya, maka dari sini kita mengambil faedah ikhwan fillah azzaqallah, ini tujuh dosa bukan dosa biasa. dosa yang sangat menakutkan. Kenapa? Nabi melarang dosanya dilakukan dan semua sebabnya Nabi larang juga, agar jangan kita jatuh dalam dosa itu. Iya. Dilarang berzina. Dilarang berzina. Ya kan? Maka Nabi juga melarang semua sarananya. Apa sarananya zina? Berdua-duaan, berpegang-pegangan, berboncengan, dan seterusnya. Padahal itu bukan zina yang sebenarnya, tapi ketika itu bisa mengantar kepada zina yang sebenarnya, Nabi larang, tidak boleh. Tidak boleh seorang wanita berpergian tanpa mahram, sebab rawan. Rawan. Makanya dilarang seorang wanita pergi, walaupun pergi pada haji, tapi tidak ada mahramnya, apalagi gadis, tidak boleh. Apakah itu zina? Bukan zina, ya, tapi sarana menuju kepada perzinahan. Dilarang seorang wanita mendayu-dayu suaranya, melembut-lembutkan suaranya. Halo, dengan siapa ini? Ya, dilarang. Kenapa itu? Pintu menuju perzinahan. Ya, makanya ikhwan fillah azakumullah, Nabi di sini menggunakan kata ijtanibu, sebab nanti akan disebutkan di antara tujuh dosa adalah zina. Jauhi zina. Apakah zina aja saja yang tidak boleh dikerjakan? Tidak, semua sarananya tidak boleh. Di sini nanti akan disebutkan tujuh dosa itu syirik. Syirik yang dilarang, dilarang syiriknya. Apakah yang syirik yang dilarang? Tidak, semua sarananya dilarang. Iya, seperti yang kita sebutkan, sarana-sarananya apa? Datang ke kuburan, sengaja datang ke kuburan, sholat di situ, walaupun sholatnya untuk Allah, bukan untuk penghuni kuburan, tapi itu kan sarana menuju kepada kesyirikan. Dilarang buat patung, apalagi patung orang-orang soleh. Apakah syirik membuat patung orang soleh? Tidak syirik, tapi itu bisa sarana menuju kepada penyembahan kepada orang soleh. Nah ini, makanya Nabi katakan ijtanibu. Apa artinya ijtanibu? Tinggalkan tujuh dosa, sebab ini membinasakan, dan juga tinggalkan semua sarananya, sebab-sebab yang bisa mengantar kepada dosa ini. Tapi kata Nabi, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhi, tinggalkan dan sarananya, jauhi tujuh dosa yang mubiqat, yang membinasakan. Tujuh. Apakah hanya ini tujuh? Bukan hanya ini. Bukan hanya ini yang membinasakan. Tapi disebutkan di sini tujuh, sebab inilah yang paling berbahayanya. Jelas? Mubiqah, dia membinasakan, kata Nabi. Membinasakan di dunia, dan lebih-lebih membinasakan di akhir. Baik. Apa itu? Qalu, maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma hunna? Ya Rasulullah, apa itu yang tujuh itu? Apa itu ya Rasulullah? Terangkan kepada kami. Ya, terangkan ya Rasulullah. Nah, ini juga salah satu metode, metode dalam mengajar ya, yang diajarkan oleh Nabi dalam hadis ini. Metodenya Nabi dalam menyampaikan ilmu. Nabi sebutkan tujuh. Supaya apa? Supaya mudah dihafal. Sebab yang membinasakan, dosa yang membinasakan banyak. Itu kalau disebut semua, gimana orang bisa hafal? Bisa ingat. Maka Nabi sebutkan tujuh. Supaya apa? Mudah dihafal. Ya. Makanya jangan langsung hafal semua. Jangan disuruh semua. Satu-satu, satu bab, satu bab, satu bab. Ya. Baik. Kemudian sahabat bertanya, Rasulullah, wa ma hunna, apa itu yang tujuh itu? Maka Nabi mengatakan, asyirku billah, syirik kepada Allah. Ternyata Nabi menyebutkan ranking pertama adalah syirik. Masya Allah. Ya, Ketika Nabi menyebutkan 7 dosa yang membinasakan, yang pertama kali Nabi sebutkan adalah syirik. Itu yang pertama. Syirik. Ya, baru disebutkan yang lain. Dari sini kita bisa mengetahui bahaya syirik memang luar biasa. Syirik memang dosa yang harus diwaspadai, harus dipelajari, diseriusi belajar tentang ini. Yang mana syirik, yang mana syirik. Sebab berbahaya dia. Ya. Ketika sahabat Ibnu Mas'ud bertanya, "Ya Rasulullah, ayyu dzambi a'dzam?" Dosa yang mana yang terbesarnya? Yang terbesarnya, apa kata Nabi? Syirik. Dia ada di atas. Ditanya lagi, "Ya, setelah itu yang mana?" Kata Nabi, "Kamu membunuh anakmu." Kamu bunuh anakmu sendiri. Ya, karena takut dia ikut makan bersamamu. Ini bahaya dosa ini. Ya, tapi ternyata Nabi menyebutkan yang pertama syirik dulu, baru membunuh anak sendiri. Ya. Nabi ditanya lagi setelah itu apa? Kamu menzinahi istri tetangga. Yang kita tahu dalam hadis Nabi mengatakan seorang laki-laki berzina dengan 10 wanita itu masih mending dosanya daripada menzinahi 1 wanita tapi istri tetangga. Tapi ternyata jamaah sekalian apa? Nabi menyebutkan yang pertama syirik. Syirik. Ya maka ini harus didakwahkan ini yang seperti ini. Harus diperingati umat dari bahayanya. Disebutkan contoh-contohnya. Kenapa? Sebab ini berbahaya sekali. Orang yang melakukan dosa-dosa lain itu juga berbahaya ikhwan fillah, tapi tidak sefatal syirik. Tidak sefatal syirik. Ya. Dan ini ada pembahasan tentang bahaya syirik bagaimana. Nah, ikhwan fillah azzakumullah. Ya. Maka seorang apalagi seorang dai yang mengaku berdakwah dan seterusnya harus dia punya ihtimam, perhatian terhadap ini. Dia harus dia punya perhatian terhadap perkara ini. Dan tidak ada yang bisa memperbaiki umat Islam kecuali menggeluti dakwah ini. Tidak akan baik umat Islam, tidak akan ditolong umat Islam kalau mereka tidak memperbaiki tauhidnya. Ya, dari sanalah sumber keamanan. Dari tauhid dan bersihnya umat Islam dari kesyirikan, dari situlah akan tumbuh keamanan dan keberkahan. Jangan berharap keamanan, jangan berharap keberkahan kalau negeri ini tidak bertauhid. Jangan memimpikan. Maka jangan hanya membicarakan perkara korupsi, perkara apalagi sibuk tentang itu, tentang ini, tapi perkara tauhid nol. Tidak ada dakwah tauhidnya. Ya, bahaya ini. Dai-dai seperti ini. Ya. Baik, ikhwan fillah azzakumullah. Terangkan kepada umat Islam yang mana syirik. Apalagi kalau kebiasaan itu sudah kebiasaan. Syirik itu sudah menjadi apa? Tradisi yang mengakar. Itu harus diterangkan itu. Jangan diam seorang dai. Tidak boleh diam. Kewajiban bagi mereka untuk menjelaskan kepada umat ini syirik, mereka tersinggung atau tidak terserah, sebab ini bentuk kecintaan namanya. Sebagaimana Nabi, ya jangan takut mereka tersinggung. Kalau mereka tersinggung bagus itu. Kalau mereka tidak tersinggung berarti mereka tidur ketika disampaikan. Tapi kalau mereka tersinggung bagus, ya bagus kalau mereka tersinggung. Mudah-mudahan dengan itu pulang berpikir dia. Ya. Yang penting jangan asal-asal menyampaikan syirik, syirik, syirik. Tidak menyebutkan dalil. Tidak menyebutkan hujjah. Marah orang. Tapi kalau Anda menyebutkan ayat, menyebutkan hadis, dia tersinggung di situ, pulang dia berpikir. Itu tadi yang sampaikan ayat itu. Kenapa saya sombong? Ya. Jadi jangan didiamkan yang seperti ini ya. Apalagi sudah mengakar kesyirikan itu. Dan orang menganggap itu bukan syirik. Kenapa? Tidak ada yang mendakwahkan. seperti yang sering kita dapatkan setiap bulan Muharram, beli panci. Bila saja itu syirik, sampaikan syirik itu Pak, jangan lagi dilakukan. Sampaikan dalilnya apa, apa namanya itu, bagaimana penilaian Rasulullah, bagaimana penilaian sahabat. Ya soal mereka tersinggung atau tidak, kita sudah lepas tanggung jawabnya. Tapi kalau seorang dai diam dengan alasan takut pecah belah, subhanallah, berhenti dari jadi dai. Berarti Anda tidak mengikuti dakwah Rasulullah. Dakwah Nabi itu menyampaikan tauhid, kul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakan wahai Muhammad, ini jalanku. Apa jalannya Rasulullah? Ad'u ila Allah, aku berdakwah kepada Allah. Berdakwah kepada Allah, kata para ulama, berdakwah kepada tauhid. Iya. Berdakwah kepada tauhid. Dan itulah dakwah Rasulullah dari awal sampai terakhir. Dari awal Nabi berdakwah, dakwah kepada tauhid, di akhir hayatnya Nabi dakwah kepada tauhid. Itu dakwah Rasulullah. Kenapa? Sebab berbahaya kalau umat Islam jatuh dalam kesyirikan. Iya. Nah, maka ikhwan fillah azakumullah, Nabi mengingatkan jauhi, hati-hati, hindari, jauhi sejauh-jauhnya perbuatan tujuh dosa ini dan semua sarana yang jauh. Yang pertama apa? Syirik. Yang kedua, kata Nabi, wassihru. Yang kedua yang Nabi sebutkan apa? Sihir. Subhanallah. Nabi sebutkan yang kedua, sihir. Yang ketiga, membunuh. Coba lihat urutan-urutan dosa ini. Membunuh jiwa yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan untuk dibunuh. Ya, coba kalau ada orang membunuh, antum ngapain kira-kira? Antum akan caci maki itu orang. Padahal hakikatnya orang yang melakukan kesyirikan jauh lebih keji di sisi Allah daripada pembunuh. Pembunuh yang bertato itu lebih baik daripada orang yang bersurban tapi syirik. Iya. Kenapa lebih baik? Sebab pembunuh yang bertato itu orang tahu salah dia, dan dia pun menyadari kesalahannya. Tapi orang yang bersurban, berjenggot, berjubah, bawa pilang-pilang dan seterusnya, bawa tongkat dan seterusnya, tapi syirik, senangnya tinggal di kubur. Entah apa di kubur dia lakukan itu. Iya, senangnya baca wirid di kuburan, senangnya baca Al-Quran di kuburan, senangnya mengusap-usap kuburan dan seterusnya. Masih lebih bagus itu preman bertato itu dan minum-minuman keras, masih bagus itu. Bukan berarti, maksudnya bukan bagus ya, lebih mending maksudnya, bukan bagus, lebih mending dosanya. Ya, sebab kalau orang bersurban ikhwan fillah, bersurban berjenggot, kemudian melakukan kesyirikan, dia menipu umat. Orang tertipu dengan dia. Tertipu manusia dengan dia. Dan dia akan menganggap dirinya benar. Tapi ternyata hakikat perbuatannya subhanallah. Ya. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang membolehkan istighosah. Mereka dikenal dengan habib-habib, tapi membolehkan istighosah kepada Rasulullah yang sudah meninggal, boleh. Kepada yang meninggal boleh saja istighosah. Ini apa ini? Subhanallah. Ya. Nah, maka ini ya, kaum muslimin harus sadar dengan belajar. Kalau tidak belajar, tertipu mereka. Ya. Bahaya tertipu dengan penampilan. Jangan tertipu dengan penampilan. Ya, kalau kita umat Islam terlalu sering tertipu dengan penampilan. Penampilannya bercahaya, ada lunya, ada ininya. Baik. Kalau tertipu dengan penampilan itu bahaya itu. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum, kata Allah, wahai Muhammad, jika engkau melihat mereka, siapa yang maksud mereka? Munafik, orang-orang munafik Muhammad. Kalau kamu lihat badan-badan mereka, tubuh-tubuh mereka, kamu akan kagum melihat mereka. Badannya mantap, subhanallah. Badannya mantap, gagah, bercahaya dilihat, kulitnya bersih. Kamu akan kagum dengan jasad-jasad mereka, kata Allah dalam Al-Quran. Tapi mereka munafik. Ya. Seperti Abu Lahab. Abu Lahab itu bukan tampannya tampan apa ya? Gagah orangnya Abu Lahab itu. Makanya disebutkan wadhiul wajh, wajahnya bercahaya itu wajahnya. Wadhi, cerah wajahnya. Makanya jangan tertipu dengan penampilan. Ya? Jangan tertipu dengan penampilan orang. Ya. Kata Allah, wa idza ra'aitahum, jika kamu melihat mereka, tu'jibuka ajsamuhum, jasad-jasad mereka membuat kamu kagum wahai Muhammad. Kagum kamu. Wa iyaqulu, kalau mereka berkata, berbicara, berucap, tasma' liqawli, kamu akan senang mendengarkan retorika. Senang kamu wahai Muhammad ini. Senang kamu mendengarkan apa yang disampaikan, indah kata-kata. Ka'annahum khushubun musannadah. Seakan-akan mereka ya kayu yang bersandar. Artinya orang betul-betul tidak goyang mendengar, indahnya, enaknya didengar. Hati-hati ya. Penampilan dan gaya bahasa. Subhanallah. Jangan tertipu dengan gaya bahasa, retorika, cara menyampaikan, ya. Kemudian jangan tertipu dengan apa lagi? Bentuk tubuhnya, pakaiannya, jenggotnya, surbannya, jubahnya. Bukan berarti tidak. Enggak ya. Ini sesuatu yang sunnah. Sunnah Rasulullah. Tapi jangan hanya melihat ke situ, tapi lihat apa yang disampaikan itu. Di situ intinya. Walaupun orang tidak ada jenggotnya, dan memang tidak tumbuh jenggotnya, bukan cukur jenggot, memang tidak tumbuh jenggotnya, tapi apa yang disampaikan, ayat dan hadis merujuk kepada salafus saleh, itu yang mantap. Iya. Tapi kalau ada orang yang retorikanya bagus, ya, tapi sampai menangis-nangis misalnya, tapi mengajak orang kepada syirik, apa itu? Penampilannya bagus, dan itu ada yang seperti itu. Penampilannya luar biasa, seperti Khomeini. Tahu Khomeini kan? Tahu Khomeini, Presiden Iran, Syiah Rafidhah. Antum lihat penampilannya itu bagaimana? Jenggot panjang, surban melilit, pakaian putih-putih. Subhanallah. Orang akan mengatakan wali. Sebab kita juga tertipu dulu, penampilannya menipu kita. Sampai orang mengatakan pahlawan revolusi. Tapi tahukah Anda apa akidahnya? Nah, ini yang penting. Jangan tertipu dengan ucapannya. Lihat akidahnya apa, apa yang disampaikan. Ya, akidahnya bejat. Khomeini, naudzubillah, mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, menganggap Aisyah itu pezina. Iya. Jangan tertipu dengan penampilan. Tapi bukan berarti penampilan tidak boleh. Ya, sebab itu juga sunnah ya. Innallaha tayyibun, innallaha jamil. Sesungguhnya Allah Maha Indah, yuhibbu al-jamal, dan mencintai keindahan. Tetap harus rapi. Bukan berarti, tapi cuma maksud saya, jangan sekedar menilai seseorang dengan gaya bahasa, dengan penampilan, tapi tidak melihat hakikat yang disampaikan. Ya, lihat hakikatnya, apa yang disampaikan, ayat atau hadiskah yang disampaikan. merujuk kepada pemahaman siapa dia, pemahaman salaf atau pemahaman sendiri, ini penting. Tapi kalau yang disampaikan Al-Quran dan Hadis, ala fahmi salafis salih, ala fahmi sahabah, ahlan wa sahlan. Paham ya? Baik. Terlepas bagaimana penampilannya, nah, itu lain lagi. Itu urusan kedua. Penampilannya itu kan urusan kedua itu. Iya. Baik. Nah, wa fi dinasakumullah. Jadi yang kedua adalah sihir. Jadi disebutkan dosa yang membinasakan adalah sihir. Yang pertama syirik, yang kedua sihir, yang ketiga membunuh, yang keempat apa? Makan riba. Lihat, ini dosa-dosa yang bahaya semua. Makan riba. Urutan keberapa ini? Urutan keempat. Ternyata masih jauh syirik daripada riba. Padahal kita tahu riba itu bagaimana ya? Satu dirham yang dimakan itu lebih ringan daripada berzina dengan berzina sebanyak 36 kali. Satu dirham, 1.000 rupiah Anda makan dari riba, ya itu masih mending daripada berzina 36 kali. Ini riba bahaya. Tapi ternyata tetap yang pertama syirik, yang kedua sihir. Yang ketiga membunuh, yang keempat makan riba, yang kelima makan hartanya anak yatim. Makan harta anak yatim. Ya, harusnya dia yang melindungi anak yatim, dia yang memanfaatkan anak yatim. Anak yatim kan masih belum bisa mengelola harta kan? Meninggal ayah, apa itu yatim? Apa yang dimaksud yatim? Hah? Meninggal apanya? Meninggal ayahnya. Meninggal ayahnya itu anak dan dia belum balik. Itu namanya yatim. Ayahnya meninggal dan anak itu belum balik. Tapi kalau ibunya yang meninggal, bukan yatim namanya. Kalau ayahnya yang meninggal, baru yatim. Tapi belum balik ya. Tapi kalau sudah balik, meninggal ayahnya, bukan yatim namanya. Itu namanya yatim. Apa yatim tadi? Man mata abuhu walam yablugh. Itu definisinya. Orang yang meninggal ayahnya dan anak itu belum balik. Berarti dia belum bisa mengelola harta kan? Belum balik. Jadi kalau ayahnya meninggal, yatim. Kalau ibunya meninggal, bukan yatim. Bukan yatim. Tapi kalau meninggal dua-duanya, kalau dua-duanya meninggal, ayah dan ibunya meninggal, apa namanya? Yatim piatu. Tidak ada piatu dalam Islam. Itu bahasa orang itu. Yang ada dalam Islam cuma yatim. Meninggal dua-duanya, yatim juga namanya. Meninggal ayahnya, yatim. Meninggal ibunya, bukan yatim. Meninggal dua-duanya, tetap yatim. Bukan yatim piatu. Tidak ada istilah yatim piatu dalam Islam ya. Baik. Nah, ini yang keberapa tadi? Yang kelima. Yang keenam, wattawalli yaumaz zahfi. Lari dari peperangan. Kabur. Melarikan diri dari peperangan. Tapi yang dimaksud di sini perang betul ya? Perang betul ini. Bukan perang-perangan. Perang yang syar'i maksudnya, perang betul lari dari peperangan. Jadi yang dimaksud dalam hadis itu perang jihad betul. Bukan seperti yang dikatakan oleh saudara kita, sebagian dari mereka, ya, ketika khuruj, ya, ketika keluar, kemudian orang mau pulang 3 hari, keluar 3 hari, sebelum waktu 3 hari, hari kedua mau pulang, jangan pulang. Kenapa? Itu sama dengan lari dari peperangan, lari dari jihad. Subhanallah. Ya. Yang dimaksud jihad di sini jihad betul, perang betul, pedang dengan pedang. Ya, walaupun dakwah itu juga namanya jihad, tapi yang diinginkan dalam hadis adalah jihad yang sebenarnya, jihad dengan pedang. Nah, lari dia, ya, maka ini dosa yang membinasakan. Dosa besar. Kemudian yang ketujuh, menuduh seorang wanita mukminah yang suci terhormat dituduh berzina tanpa bukti, tanpa saksi. Ini bahaya juga. Termasuk dosa yang membinasakan. Tujuh ya. Tapi kita tidak rinci sebab pembahasan kita di masalah sihir. Ya, perhatikan ikhwan fillah azzaqullah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Nabi menyebutkan tentang sihir, dosa yang membinasakan itu dari tujuh, Nabi menyebutkan yang kedua adalah sihir. Ya kan? Dan coba antum perhatikan hadis ini. Iya. Urutan pertama apa? Syirik. Yang kedua? Bukankah sihir termasuk syirik? Hah? Betul atau tidak? Bukankah sihir itu termasuk syirik? Terus untuk apa Nabi memisahkan ini? Harusnya cukup syirik masuk semuanya. Sihir, menyembeli, istighosah. Faham? Tapi kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengeluarkan sihir dari syirik itu, menyebutkan khusus? Padahal sebenarnya cukup kita mengatakan syirik, berarti kan semua jenis syirik masuk. Iya kan? Tapi di sini tidak. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengeluarkan yang sihir, menyebut khusus sihir. Jelas di sini? Ini apa namanya dalam Islam? Apa istilahnya ini? Ya. Ada istilahnya, ada istilah-istilahnya kalau ada seperti ini. Ya. Ini namanya kata para ulama atful khas 'alal 'am. Itu kaidah-kaidahnya. Mengatopkan yang khusus kepada yang umum. Yang mana yang umum? Syirik. Yang mana yang khusus? Sihir. Disebutkan khusus ya, contoh-contohnya. Syirikan umum mencakup sihir, mencakup ini, mencakup ini. Tapi ternyata disebutkan satu dari yang banyak itu, sihir. Sebutkan khusus dia. Nah, ini apa tadi namanya? Atful khas 'alal 'am. Mengatopkan yang khusus kepada yang umum. Sebab ada huruf waw, kan waw itu namanya huruf atop namanya dalam bahasa Arab. Waw di situ namanya huruf atop. Asyirku billah wa as-sihru. Huruf waw nama waw di situ namanya huruf atop. Nah, di sini sihir khusus ini diatopkan kepada syirik umum. Yang seperti ini ada faedahnya. Ada faedahnya, ada fungsinya. Tidak sekedar disebut begitu saja, tapi ada maksud Nabi menyebut. Ada maksud-maksud tertentu. Nah, apa faedahnya, apa maksudnya? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, min ajlil ihtimam. Fungsinya apa? Untuk memberikan perhatian khusus. Agar diberi perhatian khusus pada yang khusus itu. Jelas? Ya? Baik. Saya kasih contoh supaya. Baik. Seperti hadis Nabi, fattaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah kalian kepada fitnah dunia dan takutlah kalian terhadap fitnah wanita. Sama kan? Yang mana umum? Dunia. Ya, fitnah dunia kan sudah masuk di situ wanita. Dunia kan ada wanita, ada harta, ada macam-macam. Ya, tapi kenapa Nabi menyebutkan wanita khusus, tidak menyebut yang lain? Supaya kita perhatian dengan fitnah yang satu ini. Soalnya ini fitnahnya lebih berbahaya dia daripada fitnah harta. Fitnah wanita itu lebih berbahaya daripada fitnah jabatan, fitnah harta, fitnah anak-anak. Ya, sebab ada orang sanggup kalau tidak makan, tapi tidak sanggup kalau tidak. Tidak sanggup dia. Sanggup dia menahan godaan jabatan, tapi tidak sanggup menahan godaan. Sebab dia berbahaya. Makanya Nabi sebutkan takut kepada fitnah dunia dan takut kepada fitnah wanita. Kenapa disebutkan ini khusus? Apa faedahnya tadi? Ihtimam agar kita punya perhatian besar terhadap fitnah yang satu. Sudah jelas? Saya kasih contoh dalam Al-Qur'an lagi. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Sesungguhnya syaitan itu, kata Allah, memerintahkan kepada kalian untuk berbuat jelek dan berbuat al-fahsya. Bisu'i, berbuat jelek, wal furqa wal fahsya, dan berbuat keji. Dan kejian dimaksud zina di sini tafsirnya. Bukankah zina masuk dalam perbuatan su? Ya. Tapi kenapa dikhususkan, disebutkan lagi khusus zina? Sebab zina ini akbarul ma'asi, dia adalah kejelekan maksiat yang paling busuk, yang paling menjijikkan. Jelas? Iya. Jadi seperti itu kaidah-kaidah. Jadi kalau itu pentingnya kita baca Al-Qur'an, kenapa kok ada lagi penyebutan seperti ini padahal sudah masuk di sini? Nah, itu faedahnya apa tadi? Agar kita punya perhatian ihtimam. Dari semua jenis dosa yang harus kita hati-hati selain syirik maksudnya adalah perbuatan zina yang bahaya. Merusak. Ya? Baik. Nah, sampai di sini. Kenapa Nabi sebutkan sihir? Sebab kesyirikan, jenis kesyirikan yang lebih harus kita waspadai adalah sihir ini. Walaupun menyembelih untuk selain Allah juga syirik, ya kan? Beristighosah juga syirik, bernadar untuk selain Allah syirik, ya makai jimat-jimat juga syirik. Tapi syirik yang paling harus kita waspadai, yang paling harus kita ihtimam adalah sihir. Kenapa? Sebab dia dampaknya bukan hanya pada pelakunya, kan begitu kan? Tapi dia dampaknya sama orang, sebab dia bisa membunuh orang, bisa menyantet orang, bisa membuat perut orang jadi besar, membuat kepala orang benjol tiba-tiba dan seterusnya. Jelas bahayanya ini, Pak. Jadi Pak, dia sudah syirik juga mencederai dan memudaratkan orang lain. Ya. Jadi dosa orang yang sihir itu bahaya. Pertama, dia sudah syirik. Yang kedua, dia sudah mendzalimi orang lain. Apalagi sampai taraf membunuh. Jadi, kalau dia sudah membunuh berarti sudah syirik, sudah sihir, sudah membunuh. Ngeri. Ya? Baik. Maka itulah sebabnya di sini Nabi menyebutkan sihir. Apa tadi namanya? Aqul khas al-am. Apa faedahnya? Al-ihtimam, yufidul ihtimam, memberikan faedah agar kita ihtimam, memberikan perhatian besar, memberikan perhatian khusus pada apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Nah. Kita sebenarnya menyelesaikan bab ini. Cukup dulu ya. Baik, berikutnya akan disebutkan hadis-hadis dan asar-asar. Jadi ini sudah pembahasan tentang hukum sihir dan bahayanya sudah tuntas. Berikutnya akan dibahas hadis-hadis dan asar-asar sahabat yang menjelaskan apa hukum bagi pelakunya. Pelaku sihir itu bagaimanakan mereka? Diapakan mereka dalam Islam? InsyaAllah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Apakah benar pernyataan di sekitar kita bahwa sihir itu identik dengan jin atau dapat mengendalikan dan memerintah jin untuk kepentingan sendiri. Jika demikian, maka seharusnya pernyataan ini salah, langsung dihukumi salah pernyataannya. Ya. Alasannya, dalilnya apa salah? Karena ini dalilnya dia yang bertanya. Karena Nabi Sulaiman alaihi salam terkadang memerintah bangsa jin. Berarti Nabi Sulaiman penyihir. Ini sudah kesimpulan yang clear ya. Karena alasannya Nabi Sulaiman memerintah bangsa jin. Sebagaimana surah An-Naml, dihimpunkan bangsa jin, manusia dan burung dengan tertib untuk Sulaiman. Baik. Jadi yang pertama tadi, bahwa sihir itu memang benar berkaitan dengan jin. Berkaitan dengan jin dia. Jelas? Dan para ulama mengatakan, ya sihir itu tidak akan berhasil dia kecuali harus apa? Harus memang kerjasama dengan jin. Sebab keanehan-keanehan itu akan muncul dari jin. Ya, sesuatu yang di luar nalar manusia itu akan, itu bersumber dari jin. Ya. Dan para ulama mengkafirkan sihir dan pelakunya itu karena ada hubungan dengan jin. Itu sebabnya dikafirkan. Seandainya tidak ada hubungan dengan jin, tidak dikafirkan. Ya. Tapi karena dia ada hubungan dengan jin, maka dia dikafirkan. Ya. Tapi nanti kita sebutkan bagaimana metode-metode tukang sihir dalam memanggil jin. Nanti disebutkan. Ada keterangan ulama bagaimana mereka bisa berhasil menjadi menyihir itu, jelas sekali bagaimana kerjasama dengan jin mereka. Baik. Jadi benar ini, ini benar. Ya. Ini benar ini pernyataannya. Nah, nah di sini jika demikian maka seharusnya pernyataan ini salah. Saya katakan benar. Pernyataan ini benar ya. Dan ini yang disebutkan oleh ulama kita. Baik. Ya. Kalau disalahkan, ini butuh dalil. Nah, dia disalahkan di sini, dianggap ini keliru. Kenapa? Karena dalilnya Nabi Sulaiman terkadang memerintah bangsa jin. Dalilnya ini ayatnya benar. Di sini ayat yang digunakan benar Nabi Sulaiman itu memerintah jin. Ya. Tapi pendalilannya salah di sini. Apakah Nabi Sulaiman diperintah oleh jin? Jin, Sulaiman memerintah jin. Apakah Nabi Sulaiman diperintah? Hah? Diperintah atau tidak? Tidak ada yang memerintah Nabi Sulaiman. Berarti sudah keliru di sini. Beda dia dengan tukang sihir. Kalau tukang sihir ada timbal baliknya. Ya. Ada timbal baliknya. Jin itu tidak akan mau membantu tukang sihir kalau dia tidak dipenuhi syaratnya, tidak diminta permintaannya. Apa permintaannya? Macam-macam. Sembeli kau ini dulu. Kau tinggal dulu di ruangan tertutup, gelap dan seterusnya. Kamu puasain dulu, puasa bid'ah dan. Berarti kan ada hubungan timbal balik. Beda dengan Nabi Sulaiman ini. Kalau Nabi Sulaiman memerintah jin, itu mukjizat. Itu mukjizat dari Nabi Sulaiman. Allah tundukkan Allah tundukkan jin untuk Sulaiman. Allah yang tundukkan itu jin. Ya. Baik. Jadi beda itu, beda sekali. Ya. Dan para ulama menyebutkan kenapa tukang sihir itu menjadi kafir, sebab mereka meminta bantuan kepada jin dan jin itu tidak akan membantu sampai mereka juga memenuhi permintaan jin, dan itu pasti berkaitan dengan syirik, minta ibadah tertentu, sembelihan, kamu harus menghinakan Al-Qur'an dulu. Nanti kita sebutkan bagaimana metode-metode sehingga sihir itu berhasil. menyuruh tukang sihir itu bersumpah dengan namanya jin, ya, menyuruh tukang sihir untuk apa? Untuk menulis Al-Quran terbalik-balik, menyuruh tukang sihir untuk menulis Al-Quran dengan darah haid, dengan sesuatu yang najis. Di situ baru berhasil. Berarti di sini dia memerintah jin, tapi dia dulu diperintah. Jin dulu perintah, kamu begitu dulu, baru saya lakukan. Nah, beda ya, beda sekali di sini. Beda. Baik. Kalau Nabi Sulaiman, dia memang Allah yang menundukkan jin untuk Nabi Sulaiman sebagai mukjizat bagi Nabi Sulaiman untuk menunjukkan bahwa dia betul-betul nabi. Ya. Baik. Bisa dipaham ya? Bagaimana jika ada orang yang mengatakan saya memelihara anjing supaya pencuri tidak masuk ke rumah? Apakah ini termasuk syirik? Jauh sekali dia. Tidak masuk syirik. Memelihara anjing bukan syirik, tapi dosa kan? Tidak boleh memelihara anjing. Iya. Baik. Iya. Jadi ini tidak termasuk syirik. Iya. Mungkin yang dia anggap syirik karena supaya pencuri tidak masuk. Dia pelihara anjing supaya pencuri tidak masuk. Ini syirik atau tidak? Mungkin dia terinspirasi dengan kalimat supaya pencuri tidak masuk. Ya, saya pakai ini supaya begini. Saya ini supaya begini. Saya pakai jimat-jimat supaya laris dagangan. Oh, ini syirik. Ya, saya pakai cincin akik supaya berpuas, supaya begini. Ini syirik. Ya, mungkin dia kaitkan ini. Saya pelihara anjing supaya tidak masuk pencuri. Ini syirik atau tidak? Tidak. Apa bedanya dengan yang pertama tadi? Siapa yang bisa sebutkan? Ini saya sudah sebutkan faedahnya. Apa faedahnya? Syirik, ha? Ya, dia masuk dalam sebab akibat. Kapan menjadi syirik? Sebab menjadikan sesuatu sebab bisa syirik. Kapan? Sudah saya sebutkan kan? Ketika saya bahas tentang cincin, tentang jimat, itu kan orang jadikan sebagai sebab. Cincin ini kan sebagai sebab saja. Jimat ini kan sebagai sebab. Tidak, kami yakin ini cincinnya bisa membahayakan. Tidak, ini sebabnya, wasilahnya. Tapi kita katakan syirik kan. Nah, apa? Kenapa syirik? Ada faedahnya, sudah saya sebutkan. Faedah sebab akibat. Kapan sesuatu bisa menjadi sebab? Kapan sesuatu tidak bisa menjadi sebab dan dihukum syirik? Sudah kan? Sudah atau tidak? Sudah. Kapan ikhwan? Kapan sebuah benda bisa menjadi sebab? Dan kapan bisa menjadi syirik? Hah? Jangan-jangan sudah dilakukan. Iya, sudah. Baik. Sesuatu, ya, kaidahnya sudah saya terangkan ini. Kaidahnya sesuatu yang dijadikan sebagai sebab tapi tidak bisa menjadi sebab secara syar'i dan qadari, itu musyrik kecil. Syirik kecilnya itu kalau dijadikan sebagai sebab, ya. Apa kaidahnya? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, menjadikan sesuatu sebagai sebab tapi tidak bisa menjadi sebab secara syar'i dan qadari, maka dia syirik kecil. Secara syar'i dan qadari, dua sebabnya, dua syaratnya benda itu menjadi sebab, bisa menjadi sebab. Yang pertama syar'i. Apa maksudnya syar'i? Ada dalilnya, ada ayatnya, ada hadisnya. Minum madu, sakit perut minum madu, sembuh dengan sebab minum madu. Ini sebab syar'i namanya. Kenapa? Ada dalilnya. ada dalam Al-Quran madu itu sebagai obat. Habatus sauda. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, syarat yang kedua, qadari. Apa artinya qadari? Terbukti secara kenyataan. Ada hubungan sebab akibat memang. Sakit kepala minum Botrex. Cari dalilnya, mana dalilnya Botrex? Tidak ada dalilnya. Tapi secara ilmu kedokteran memang ada sebab, ada bahan-bahan yang bisa berkaitan dengan ini. Boleh atau tidak syirik kalau minum Botrex? Tidak syirik. Kenapa? Bisa menjadi sebab akibat. Hujan pakai cincin. Kalau saya pakai cincin tidak akan tembus hujan. Ini apa ini? Syirik. Kenapa? Kalau dia katakan cincinnya yang menolak hujan, syirik besar. Kalau dia katakan Allah yang menolak hujan tapi lewat cincin, syirik kecil. Jelas? Tapi kalau dia mengatakan saya tidak kena hujan, kenapa? Pakai payung, enggak? Saya pakai payung supaya tidak kena hujan, syirik atau tidak? Tidak, sama ini. Saya pelihara anjing di rumah supaya pencuri tidak masuk, syirik atau tidak? Hah? Tidak, sebab ada hubungan pencuri takut anjing. Jangankan pencuri, yang bukan pencuri saya takut. Mungkin juga tuan rumahnya juga takut, ya kan? Nah, cuma persoalan yang kedua, boleh tidak dalam Islam. Tapi kalau syirik tidak syirik, sebab ada hubungan sebab akibat. Memang tidak ada dalilnya, tapi terbukti dia ya, pencuri takut anjing. Ya kalau kecuali kalau pencurinya anjing juga, anjing kiriman, ya tidak takut dia, malah anjing ada situ takut, anjing setan. Ya. Faham ya? Baik. Jadi ya ini tidak syirik, tinggal hukumnya. Boleh tidak ini? Kan begitu hukumnya ini. Iya. Baik. Kalau hukumnya ya tinggal kita lihat hadisnya. Iya. Man iqtada kalban, siapa yang memelihara seekor anjing, satu ekor tidak perlu dua, satu saja, untuk sanin ajrihi kulla yaumin qira, akan berkurang pahalanya tiap hari satu qira. Satu qira itu seperti besarnya gunung Uhud. Kurang pahalanya setiap hari seperti gunung Uhud besarnya. Ini kalau ada pahalanya. Kalau tidak ada pahalanya, kalau tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tapi anjing terus dah kerja, banyak kurang. Kalau jadi ahli ibadah tapi pelihara anjing, naudzubillah, berkurang. Illa, tapi ada yang dibolehkan dipelihara. Yang mana dibolehkan oleh Nabi? Kalba harsin, anjing penjaga tanaman. Ditugaskan untuk menjaga tanaman. Ada babi yang biasa ya, ditugaskan anjing itu. Dan dilatih memang ya, ada terlatih memang dia untuk menjaga tanaman. Bukan anjingnya juga makan tanaman. Ya, kalba harsin au masyiah. Ya, anjing yang ditugaskan untuk menjaga hewan ternak. Ya, untuk pelihara kambing, pelihara ini takut diserobot sama babi. Ya, makan tuh pelihara anjing. Ya. Apalagi kalba harsin au masyiah au apalagi itu yang saya ingat, anjing penjaga itu. Adapun untuk penjaga rumah ini itu ada rinciannya. Ya, kalau dia mungkin rumahnya memang di tengah-tengah hutan ya bolehlah. Tapi kalau di apa namanya? Apalagi kalau ada satpamnya. Nah, untuk apa lagi itu ada anjing, ada satpam kok. Ada rumah ada satpamnya. Ya maka itu tidak dibutuhkan. Ini ada rinciannya, tapi insyaallah yang betul murojaah ya, ada rincian yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan rincian tentang penjaga rumah. Kalau niatnya untuk bahaya pencuri, pencurian yang berbahaya, ini ada rinciannya. Saya tidak ingat rinciannya. Wallahu a'lam bishawab. Jika seseorang terkena sihir, bagaimana cara mengobatinya nanti insyaallah. Baik. Satu lagi. Bismillah. Saya berkuliah di tempat umum. Maksudnya mungkin yang kampus-kampus umum. Terkadang saya dapat gangguan dari wanita. Terkadang di tahun. Tidak selalu sih. Terkadang saya dapat gangguan dari wanita. Adakah doa diajarkan agar kita terlindung dari gangguan wanita semacam ini? Jazakallahu khairan. Tidak ada gunanya doa kalau tidak dihindari. Antum baca doa tapi antum di situ terus. Berdekatan terus baca doa, apa gunanya doa itu? Iya. Maka tidak ada jalan lain kecuali harus menjauhi tempat wanita itu. Itu jalannya, itu sebabnya. Itu selama dari godaan wanita. Ya, fitnah wanita itu harus jauh-jauh dari tempat tinggal bersarangnya wanita. Apa kata Nabi? Iyakum wadduhula ala nisa. Itu anunya Nabi. Itu obat dari Nabi. Iyakum wadduhula ala nisa. Doa itu nanti. Jauh dulu sebabnya. Apa sebabnya kata Nabi? Iyakum. Apa iyakum? Sudah biasa juga kita terangkan kalimat keras juga ini. Iyakum, sama seperti ketika Nabi mengingatkan bid'ah, iyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kamu dari bid'ah. Sama di sini peringatan keras, hati-hati, waspada betul dengan masuk ke tempat wanita. Ini tuh sudah masuk, ini tempatnya di situ sudah orang campur bau. Itu sudah masukin. Padahal ini yang dilarang oleh Nabi. Ya. Di sini pelanggarannya di sini. Antum sudah campur bau di sini. Di samping antum wanita, di depan wanita, di belakang wanita, bagaimana tidak digoda? Apalagi antum ganteng, maksudnya. Ini salahnya. Antum sudah masuk di sarangnya. Apa kata Nabi? Iya, kumandhul. Hati-hati kamu masuk kepada markas sarangnya wanita. Ya, Nabi ditanya, apa ra'aita al-hamra? Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau itu iparku? Iparku. Saudaranya istri. Bagaimana ya Rasulullah? Boleh saya bercanda dengan dia? Bersalaman dengan dia, bergaul dengan, kalau bergaul ya bergaul semacam apa ya, tidak campur baur, tidak apa ya, seperlunya. Tapi ini masya Allah, bagaimana Rasulullah dengan ipar saya? Apa kata Nabi? Alhammu al-mautu, ipar itu kematian. Ya, ipar itu kebinasaan, kehancuran, kematian. Ini bahaya ini. Ya. Ini peringatan. Jadi harus dihindari sarana. Makanya apa kata Nabi? Jadi bukan hanya zinanya dilarang, sarananya semua juga dilarang. Ya. Baik. Nah, kalau sudah menghindari sarananya, jadi tidak campur bau, tidak apa namanya, baru kemudian banyak berdoa. Ya, baru banyak berdoa kepada Allah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menghindari kita. Adapun doanya ada doa yang bagus. Ya, doa yang bagus yang diajarkan oleh Nabi, ya bukan diajarkan, Nabi pernah baca itu doa. Jadi ketika ada seorang sahabat minta izin berzina, minta izin. Ya Rasulullah, izinli bizina, izinkan aku berzina. Minta izin. Ya Rasulullah, tolong izinkan aku. Ya Nabi tahu ini orang ini, ya wajar kalau minta izin, ya mungkin dia beda dengan yang lain. Dia laki-laki sejati dia. Ya. Tapi mungkin dia terbiasa atau bagaimana. Allah, Nabi jelas minta izin. Nabi tanya dia, Bagaimana pendapatmu kalau yang dizinahi ibumu? Kamu mau? Tidak mau ya Rasulullah. Bagaimana kalau saudara perempuan mau tidak? Tidak mau ya Rasulullah. Bagaimana kalau diteruskan? Bagaimana kalau itu? Bagaimana kalau itu? Tidak. Ya. Kalau kamu tidak mau, pasti juga orang tidak mau kau zinahi ibunya. Ya. Akhirnya dia sadar. Oh ternyata kalau saya berzina dengan orang, ya. Ternyata ibunya orang, saya orang tidak akan rela sebagaimana saya tidak rela kalau ibuku yang dizinai. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengelus dadanya, kemudian Nabi membaca Allahumma hassin tarjihi wa tahhir qalbahu. Allahumma hassin tarjihi wa tahhir qalbahu. Ya Allah, jagalah kemaluannya dan sucikanlah, bersihkanlah hatinya. Jagalah kemaluannya dan bersihkanlah hatinya. Ya, keinginan kan di hati kan semua sumber itu. Maka sucikan hatinya, bersihkan hatinya, murnikan hatinya. Apa kata sahabat? Semenjak saya mendapatkan doa itu dari Nabi, tidak ada keinginanku sedikit pun untuk berzina. Sudah hilang total. Tidak ada lagi keinginan dalam hati untuk berzina. Ya mungkin itu bisa dibaca. Ya, bisa diganti Allahumma hassin farji wa tahhir qalbi. Allahumma hassin farji wa tahhir qalbi. Ini bisa dibaca laki-laki dan wanita. Dan ini hadisnya tadi sahih ya. Hadisnya ini sahih tadi yang saya bacakan tentang permintaan sahabat untuk berzina, itu hadisnya sahih. Baik, Allah a'lam. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان